حرف صاد، حرف صاد، مخرجها tempat keluarnya طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى، ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Sifatuha, sifat-sifatnya. Al-hamsu samar, ar-rakhawatu lemah, al-isti'la'u tebal, al-itabaku lengket, al-ismatu susah, as-safiru mendesis. Baik, ya ikhwatul iman rahimanillahi wa yakum. Huruf shad sudah kita bahas makhrajnya. Ada dua huruf yang sama, yaitu termasuk huruf safir. Safiruha sadun wa zayun sinu. Ya, sad, zay, sin. Termasuk huruf sad. Ya, yang makhrajnya dari tarfu lisan ma'a ataraf athanayas tufla. Ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah, atau hampir bertemu. Ujung lisan hampir bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Kita lanjut dengan sifatnya. Ini akan merupakan perbesaran, ya. Ini dinamakan apa nih? Ya, sad ini sin yang tebal, ya. Sin yang tebal. Kalau yang sin tipis berarti sa. Nah, karena jangan sampai melafadzkan huruf sad ini menjadi tafashi, bukan sho, tapi so dari ujung. Ya, kalau safir, huruf-huruf yang safir itu dari ujung keluarnya. Ujung lisan bertemu ujung gigi seri bagian bawah. Sa, so, za. Sedangkan tafashi itu dari dalam, menyebarnya dari dalam. Sha, tipis, bukan sho, ya. Sha itu shin gede, ya, shin besar itu sha. Sin kecil, sa. Kalau sa tipis, sedangkan kebalikan yang tebal itu huruf sod yang akan kita bahas. Baik, ya. Sod mempunyai sifat apa? Tadi tebal, ya. Di samping dia alhams, mengeluarkan nafas, mengalir nafas, kemudian rokhawa cukup didorong, dia mempunyai sifat isti'la. Apa itu isti'la? Irti'adul lisan ilal hanaqil a'la. Terangkatnya lisan ke atas langit-langit, ke langit-langit atas, ya. Jadi melafadzkan huruf sod, af, ya, af, bas, ya, fa, fi, fu, bas, ya. Pangkal lisan terangkat ke langit-langit atas. Beda dengan sa, kalau sa biasa saja, istifal, terhampar, sa, si, su, bas. Kalau ini fa, fi, su, bas. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada sad, ada sin. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ya, kita melafadzkan wazannya. Fa, fi, su, bas. Sufan safna minal muslim qifan falifa. Safifu daf. Sufan safna minal muslim qifan falifa.